قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak itu berdakwah, mengajak manusia ilallah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basyirah, di atas basyirah, itu di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Kata beliau, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat di atas dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang addu'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, mengajak manusia kepada kalimat tauhid. Apa kecocokan ayat tersebut dengan bab yang sedang kita bahas? Kata beliau rahimahullah, anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha tariqata rasuli wa atba'ihi hiya ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada ayat tersebut, menyebutkan tentang jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi, dan jalannya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hiya ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, itu mengajak manusia, berdakwah kepada manusia kepada kalimat tauhid, ala ilmin bima yad'u ilaihi, di dalam berdakwah atas dasar ilmu, didasari dengan ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Inilah jalannya Rasulullah SAW dan jalannya orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdakwah mengajak manusia kepada kalimat tauhid didasari dengan ilmu. Ilmu yang dia dakwahkan. Sehingga orang yang mengajak kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, orang tersebut harus mengilmui kalimat yang agung ini, memahami maknanya, memahami konsekuensinya, memahami rukun-rukunnya, dan juga memahami syurutuha, syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, dan juga memahami nawaqidhuha, pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Ini penting untuk terus dikaji, diulang, dari pembatal kalimat la ilaha illallah. Karena jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim merasa berada di atas tauhid tapi tidak terasa ternyata sudah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, fafiha wujubu da'wati ila syahadati alla ilaha illallah alladhi huwa maudu'ul bab. Di dalam ayat tersebut juga terdapat faedah wajibnya berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah, berdakwah kepada persaksian la ilaha illallah, yang mana ini merupakan pembahasan bab yang sedang kita bahas. Barakallahu fikum. Ini kecocokan ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah dengan bab yang sedang kita bahas. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, ma yustafadu minal ayah. Beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut, itu di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Faedah yang pertama, faedah yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatu rasuli wa atba'ih. Yang pertama, bahwasannya berdakwah mengajak manusia kepada syahadat kalimat la ilaha illallah, ini merupakan jalannya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalannya mereka, senantiasa mengajak manusia kepada kalimat tauhid. Faedah yang kedua, annahu yajibu ala da'iyati an yakuna aliman bima yad'u ilaihi, aliman bima yanha anhu. Faedah yang kedua, bahwasanya wajib bagi seorang da'i, seorang yang berdakwah, contohnya adalah mengajak manusia kepada tauhid, orang tersebut hendaklah aliman bima yad'u ilaih, dia benar-benar mengetahui terhadap apa yang dia dakwahkan dan juga mengetahui apa yang dilarang. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi fi da'wati bi alla yakuna lidaiyati maqsadun siwa wajhillahi la yaqsudu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nas aw da'watin ila hizbin aw madhhab. Faedah yang penting juga di dalam ayat ini, barakallahu fikum, at-tanbih, peringatan, alal ikhlas fi da'wah, hendaklah untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia kepada tauhid, di dalam mengajak manusia kepada sunnah, hendaklah dilandasi dengan keikhlasan. Tatkala kita mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah, hendaklah diniatkan ikhlasun lillah, benar-benar ikhlas untuk mencari wajah Allah. Biala yakuna lidayah, jangan sampai seorang da'i tujuannya selain wajah Allah. Jangan sampai seorang da'i, orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, tujuannya itu apa? Selain wajah Allah. Jangan sampai bertujuan di dalam berdakwah untuk tahsilal mal, dalam rangka untuk mendapatkan harta, ari'asatin atau mendapatkan kedudukan. Ini diantara contoh-contoh yang merusak keikhlasan di dalam dakwah. untuk mendapatkan mal atau mendapatkan kedudukan, au madhin minan nas, atau mencari pujian dari manusia. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti itu di dalam berdakwah, kata beliau rahimahullah. Au da'watin ila hizbin aw madhhab, atau mengajak manusia kepada hizbinya, kelompoknya, atau kepada madhhabnya. Tidak lagi mengajak manusia kepada keikhlasan, kepada tauhid, tidak mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah penting untuk kita semua. Karena kita semua adalah dai. Tatkala kita mengarahkan istri-istri kita, mengarahkan anak-anak kita, kedudukan kita adalah seorang dai. Jangan sampai tatkala kita memberikan nasihat kepada saudara kita, memberikan arahan kepada keluarga kita, ada tujuan-tujuan di atas. Ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Kalau ternyata keluarganya si fulan semuanya sudah ahli sunnah, hanya kepengen dikatakan seperti itu, hilangkan yang seperti ini. Niatkan semuanya adalah ikhlasun billahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, annal basirata faridatun li'anna tiba'ahu wajibatun la yatahaqqaqu itiba'uhu illa bil basirah wa hiya al ilmu wal yaqin. Kata beliau rahimahullah, faedah yang keempat, annal basirah, bahwasanya basirah, ilmu di dalam berdakwah merupakan fariwah, merupakan kewajiban, dikarenakan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wajib. Dan yang namanya mengikuti jalannya Rasul, la yatahaqqaq, tidak akan terwujud, tidak akan terwujud kecuali apa? Dengan ilmu. Wa hiya al-ilmu wal yaqin. Sekali lagi, yang namanya ittiba'ur rasul tidak akan yatahaqqaq, terwujud, kecuali dengan basirah, kecuali dengan ilmu wal yaqin. Sehingga kalau orang di atas kejahilan, di atas kebodohan, mustahil orang tersebut bisa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Bagusnya tauhid dikarenakan tauhid merupakan tanzihun lillahi ta'ala. Tauhid itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang keenam, qabhu syirki. Li'annahu musyabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya kesyirikan, jeleknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk apa? Orang tersebut telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Faedah yang ketujuh. Ini juga faedah penting bagi ahli tauhid. Karena seorang bukan hanya sekedar cukup mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, belum cukup hanya sampai di situ. Kata beliau, faedah yang ketujuh, wujubu itti'adil muslimi anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Wajibnya ibtiad, menjauhkan seorang muslim anil musyrikin, menjauhkan seorang muslim dari orang-orang yang menyekutukan Allah, anil musyrikin, sehingga la yasiru minhum, sehingga tidak apa, sehingga tidak seperti mereka, tidak seperti orang-orang musyrikin. Sehingga kata beliau, fala yakfi annahu la yusyrik, sehingga tidak cukup seorang itu hanya tidak menyekutukan Allah, tapi orang tersebut jauh dari kesyirikan dan juga jauh dari pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga tidak cukup seorang muslim hanya mengatakan saya tidak berbuat syirik, tidak cukup sampai sini, tapi juga wajib baginya ibtiadul musyrikin, menjauh dari mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam, mengatakan sikap baro'ahnya berlepas dirinya dari orang-orang musyrikin. Wa idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Inilah sikap seorang muslim, menjauhi kesyirikan, juga menjauhi ahli syirki. Sehingga tidak cukup hanya la yusyrik, saya tidak berbuat syirik, tidak cukup sampai di sini, harus memiliki sikap yang tegas kepada orang-orang musyrikin, berlepas diri dari mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ibtiad, menjauh dari mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, terkait dengan ayat yang barusan kita baca di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. قال فضيلة الشيخ دكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى Di antara prinsip seorang salafi yang telah kita bahas adalah mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawalliyun. Di antara prinsip ahlu sunnah adalah mencintai ahlu baitin nabi dan juga membela mereka, dan juga membela ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas tentang siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait. Yang dimaksud dengan ahlul bait, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina hurimat alaihimus shadaqah. Itu orang-orang yang telah diharamkan atas mereka shadaqah. Siapakah saja mereka? Yang pertama adalah alu Ali, keluarganya Ali, wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alu Abbas, wa banul Harith ibni Abdul Muthalib. Inilah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk juga ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, ini semua adalah masuk ahlu baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita bela tatkala muncul di sana kelompok ahlul bid'ah yang mencela dan mencaci ahlu baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fawzan hafizahullah, wal aslu fi ahli al-bayt qarabatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya yang dimaksud dengan ahli al-bayt adalah qarabatul nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassah. Dan yang dimaksudkan di sini, yang dimaksud dengan ahlul bait adalah kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salihun, yang salih, yang mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ahlul bait, keluarganya Rasul yang mereka salihun secara khusus. Barakallahu fikum. Amma qarabatuhu ghairu salihin. Adapun kerabatnya Rasul yang mereka ghairu salihin, yang mereka itu tidak mau beriman, tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa lahumul haqqu ka'ammihi wa abi lahabin wa man syabaha. Adapun kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mau beriman, tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mendapatkan hak sama sekali untuk dimuliakan. Mereka tidak berhak sama sekali untuk dicintai dan dibela. Walaupun itu kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau mereka tidak mau beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hak sama sekali untuk dicintai, dibela dan dimuliakan. Contohnya seperti paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Abu Lahab, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab karena menentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat yang menjelaskan keadaan Abu Lahab ini. Kemudian kata beliau, fa mujaradul qarabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisabi ilaihi min ghairi salahin fid din la yughni sahibuhu min allahi syai'a. Maka hanya sekedar kerabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar nasabnya nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi salahin fid din, tapi orang tersebut tidak memiliki kebaikan dari sisi agama, tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Sekali lagi, walaupun itu kerabatnya, walaupun secara nasab nyambung dengan Rasul, tapi kalau dia itu tidak mau beriman, tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhni sahibuhu minallahi syai'a. Maka yang demikian kerabat dan nasab tidak bisa menyelamatkan orang tersebut dari azab Allah sedikit pun, walaupun itu kerabatnya Rasul. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaraw anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian. Saya tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa menyelamatkan engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ini kepada pamannya Abbas. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa menyelamatkan engkau, membela engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah engkau kepadaku min mali, dari hartaku yang engkau inginkan. Saya tidak bisa membela engkau di hadapan Allah sedikit pun. Sehingga sekali lagi, qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi salahiddin la yughni sahibuhu minallahi syai'a. Walaupun kerabatnya Rasul, tapi dia tidak memiliki kebaikan dari sisi agama, tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian hanya sekedar nasab dan kerabat tidak bisa menyelamatkan seorang dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan ahlul bait, yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan membela mereka adalah ahlul bait yang salihun, yang mereka beriman mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.